Cik, cik, cik, cik, satu, dua, tiga, suara dicoba bersama Robika di cek sonnya. Robika sound system, Haji Edi punya, semoga barokah, alhamdulillah. Satu, dua, tiga, suara dicoba bersama Robika di cek sonnya. Robika sound system, Haji Edi punya, semoga barokah, alhamdulillah. Robika, Robika, Robika tetap jaya. Haji Edi punya.